Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbuna jalla wa 'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama mengetahui bahwa agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu beliau ajarkan dan sebarkan adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran dan ajaran-ajaran kemuliaan. Semua ajaran Islam tanpa terkecuali mengajak kita kepada hal-hal yang baik dan maslahat. Bukan hanya untuk pribadi-pribadi, tetapi kebaikan dan maslahat itu untuk kepentingan bersama. Sebagaimana Islam yang kita yakini kebenarannya ini adalah agama yang melarang dan mengharamkan segala bentuk keburukan dan kejahatan, apapun alasannya. Walaupun dia mengatakan bahwa efek ini yang merasakan adalah saya sendiri, orang lain tidak perlu ribut, pihak yang lain tidak usah merasa keberatan. Alasan-alasan seperti itu tidak bisa diterima. Karena apapun bentuk keburukan dan kejahatan tidak dapat dibenarkan di dalam agama kita, agama Islam. Akhlak-akhlak mulia itu menjadi ciri khas dan karakteristik Islam. Karena memang sejak sebelum Islam itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal secara luas sebagai seorang figur yang memiliki akhlak-akhlak mulia. Karena akhlak-akhlak mulia yang melekat pada diri Rasulullah SAW, maka banyak juga yang akhirnya masuk Islam. Karena mereka mengerti siapakah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan secara khusus beliau menjelaskan salah satu tujuan dan misi diangkatnya sebagai nabi dan rasul. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak." Artinya, saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menyempurnakan, memperbaiki akhlak-akhlak mulia yang sudah ada sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah dikenal sebagai anak yang baik. Tumbuh berkembang menjadi remaja pun sama. Diketahui dan dikenal sebagai remaja yang baik. Saat statusnya sebagai seorang pemuda telah menjadi buah bibir di mana-mana. Kenapa? Karena sifat-sifatnya yang mulia. Dan yang paling menonjol dan paling terlihat di antara sekian banyak akhlak-akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat beliau yang jujur. Karena kejujuran itu sangat mahal. dikarenakan sedikitnya orang yang jujur. Orang yang jahat sekalipun ingin memiliki seorang teman yang jujur. Tidak mau dia memiliki seorang kawan yang sering berbohong. Jujur itu sangat didambakan, bahkan oleh orang yang suka berbohong sekalipun. Dan siapapun tidak suka dengan kebohongan. Walaupun dia seorang pembohong, ketika ditunjuk, disebut sebagai pembohong, dia pasti tetap tersinggung. Nabi Muhammad SAW, kejujurannya harum sampai kemana-mana. Banyak dipercaya, diberi tanggung jawab. Banyak orang mengamanahkan hal-hal penting kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kejujurannya itu yang sulit ditemukan duanya. Bahkan memang tidak ada duanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang pemuda yang berasal dari keluarga mulia, nasab yang terhormat, apalagi ditambahkan dengan sifat-sifat yang melekat pada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sifat-sifat yang mulia, maka wajar kalau kemudian banyak orang ingin menjadi sahabat dekatnya. Banyak juga yang menawarkan kerjasama untuk mengembangkan usaha. Termasuk kalau kita baca sejarah dan sirah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang saudagar wanita kaya raya yang kemudian akhirnya menjadi istri beliau, yaitu ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejujurannya selalu disebut-sebut. Kejujurannya itu selalu diingat-ingat. Ketika kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah untuk melaksanakan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian ke negeri Habasyah karena di sana raja yang memimpin adalah raja yang adil. Berangkat puluhan para sahabat berpindah ke Habasyah. Orang-orang Quraisy, mereka tidak bisa menerima hal tersebut. Lalu mereka berdaya upaya bagaimana cara untuk bisa memulangkan mereka. Malu rasanya mau ditaruh di mana muka mereka di hadapan bangsa Arab. Karena nanti akan muncul kesan, dan itu sangat mereka takutkan, bahwa orang-orang Quraisy tidak lagi bisa mengatur dan menundukkan anggota sukunya sendiri. Mereka berdaya upaya untuk memulangkan kaum muslimin dari Habasyah dengan cara-cara kotor, dengan langkah-langkah yang tidak terpuji, seperti memberi suap kepada orang-orang dekat raja. Raja Habasyah yaitu An-Najasyi dihasut, dibuat benci dan tidak suka kepada kaum muslimin melalui informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, melalui data-data yang menyesatkan, dengan berita-berita yang hoax. Mereka berusaha untuk menghasut An-Najasyi sebagai raja Habasyah. Namun An-Najasyi adalah seorang raja yang adil sebagaimana yang telah dipuji dan disanjung oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengambil keputusan, Raja Najasyi meminta perwakilan kaum muslimin untuk menyampaikan keterangan sekaligus sebagai jawaban dan klarifikasi untuk pernyataan-pernyataan dari utusan Quraisy. Nah, pada saat itu yang ditunjuk dan dipilih menjadi juru bicara umat Islam adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di dalam klarifikasi itu, jawaban tegas dari Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi di hadapan utusan Quraisy, demikian juga di dalam sidang raja itu, Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara menyampaikan dan mengungkapkan sisi dan aspek kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kejujuran. Wahai raja, ayyuhal malik, inna kunna fi jahiliyatin. Itu kata pembuka dari Ja'far bin Abi Thalib. Wahai raja, kami dulu itu hidup dalam situasi jahiliyah. Kami menyembah patung, kami makan bangkai, kami berbuat jahat, nusi'ul jiwar, berbuat jahat dan buruk kepada tetangga, memutus silaturahmi. Artinya kebiasaan-kebiasaan buruk dan tradisi-tradisi jahiliyah yang tercela itu disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kami dulu hidupnya dalam tradisi-tradisi buruk seperti ini. Kemudian ja'ana, lalu ada orang. Orang tersebut mengajak kami. Orang itu na'rifu nasabah wa sidqahu wa amanatah. Orang itu kami ketahui nasabnya jelas siapa. Bukan orang asing. Alur kerabatnya kami tahu persis. Jadi tidak perlu diragukan lah siapa dia. Dan kami juga mengenal sifat amanahnya dan jujurnya. Itu diungkap oleh mereka, kaum muslimin. Dalam hal ini Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara. Orang tadi yang jujur, amanah, kami kenal nasabnya, mengajak kami untuk meninggalkan tradisi-tradisi lama yang buruk itu dan mengajarkan kepada kami untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Kami sambut, kami benarkan, kami beriman, tapi ternyata masyarakat kami tidak suka. Maka kami ditekan, diintimidasi, ya. Sampai kemudian kami putuskan untuk tinggal di sini, di sampingmu, wahai raja, kami berharap terjamin di sisimu. Jadi syahidnya, jadi inti dari cerita singkat yang kita sebutkan tadi, bahwa kejujuran Nabi Muhammad SAW itu menjadi karakteristik Islam, menjadi ciri khas pengenal. Ketika ada orang ingin masuk Islam atau siapapun yang bertanya tentang Islam, maka salah satu yang disebutkan sebagai kelebihannya adalah Islam itu memerintahkan dan mengajarkan kita untuk bersikap jujur. Bersikap jujur. Nabi Muhammad SAW ketika Allah perintahkan di dalam ayat yang diturunkan, wa anzir ashiratakal akrabin, artinya kerabat-kerabat dekatmu, ingatkan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau kumpulkan sahabat, beliau kumpulkan karib kerabatnya, keluarga-keluarga dekat dikumpulkan di Mekah waktu itu. Paman-pamannya, bibik-bibiknya, sepupu-sepupunya dikumpulkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari atas bukit Safa, Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam menyampaikan dan bertanya, menyampaikan dalam bentuk pertanyaan kepada yang hadir waktu itu. Kepada yang hadir waktu itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalkan saya menyampaikan sebuah informasi bahwa di belakang Gunung Mekah ini ada satu pasukan besar yang sedang bersiap-siap menyerang Mekah, apakah kalian akan membenarkan saya? Yang hadir ketika itu rame-rame jawab, ma jarabna ka illa sidqa. Mereka mengatakan, loh, ya kami percaya, karena selama ini yang kami tahu kamu selalu jujur. Lihat, ini pengakuan dan juga pernyataan dari orang-orang Quraisy waktu itu, secara khusus yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, itu mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu orangnya jujur. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Ya. Baru kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau begitu aku memberikan informasi kepada kalian bahwa siapa yang beriman kepada Allah masuk surga, yang kufur akan masuk neraka. Mengajak mereka masuk Islam. Barulah waktu itu Abu Lahab mengatakan dalam hadis yang disahihkan hal itu. Ali hadza jama'tana, apa hanya untuk karena hal ini engkau kumpulkan kami semua di sini? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Allah turunkan firman-Nya, tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imratu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Syahid. Jadi inti dari cerita tadi bahwa orang-orang Quraisy mengakui bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah figur kejujuran, teladan dalam sifat jujur. Dan sifat jujur itulah yang kemudian menjadi daya tarik luar biasa, sehingga banyak yang masuk Islam karena siapapun menginginkan serta merindukan kejujuran dalam hal apapun. Maka kita sebagai umatnya juga dituntun serta dituntut untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pada pembahasan kita kali ini bersikap jujur. Bersikap jujur. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah, apalagi kalau kita kaitkan dengan fakta dan kenyataan kita yang hidup di zaman ini. Betapa kejujuran itu justru dibenci, sangat berbalik derajatnya. Orang yang jujur justru dijauhi, dipinggirkan. Ketika dalam sebuah sistem kerja yang rata-rata tidak jujur, ada satu dua yang jujur, itu akan dipinggirkan dengan sendirinya. Justru akan didiamkan, tidak dilibatkan sama sekali. Itu fakta. Orang yang jujur itu malah dianggap aneh. Orang yang ingin jujur itu justru dibilang gila oleh temannya sendiri. Ketika kawan kita dengan mantap dan tekad kuat menyatakan resign, mengundurkan diri dari pekerjaan yang sudah dia jalani sekian waktu lamanya. Apalagi pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang lahannya basah. Ya, juru bayar, bagian keuangan, bendahara, ya kan, pejabat penentu proyek, ya kan, bagian karir, demikian juga personalia, itu kan lahan-lahan basah gitu. Tanpa meminta, berucap sepatah kata, ya kan, orang sudah memberi, bukan dalam jumlah yang sedikit, banyak lagi. Ketika akhirnya dia sadar itu tidak benar, ingin jujur lalu menyatakan resign, sudahlah mengundurkan diri saja. Teman-temannya heran, kamu gila? Waras gak kamu ini? Yang lain berusaha untuk memperoleh kedudukanmu, yang lain berebut dan berusaha bagaimana caranya agar sampai pada kedudukan seperti ini. Engkau yang sudah ada pada kedudukan ini justru malah mengundurkan diri. Kamu gila ya? Masya Allah. Itu fakta. Ya. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum jauh dan luas kita berbicara, karena contoh terakhir yang saya sebutkan tadi itu termasuk contoh yang sudah cukup jauh, mari kita memulai dari diri sendiri. Bagaimana ulama-ulama salaf kita radhiyallahu anhum wa rahimahumullah itu membentuk pola hidup jujur mulai dari dini sejak awal kali. Sebagai contoh, Al-Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah dalam kitab beliau As-Samad diriwayatkan sebuah athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yasluhul kadhibu fi hazalin wala jiddin wala an ya'ida ahadukum sabiyan syai'an thumma la yunjizu lahu. Ternyata pembentukan karakter jujur dan juga pengkondisian pola hidup yang jujur itu dimulai dari hal yang kita anggap kecil dan remeh. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, berbohong itu tidak patut dilakukan, tidak pantas. Fi hazalin wala jiddin, serius maupun bercanda. Serius maupun bercanda gak boleh kita berbohong. Sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan contoh, seperti itu juga gak boleh. Dan termasuk serta dikategorikan bohong ketika seseorang menjanjikan untuk anak kecil. Ia menjanjikan sesuatu, thumma la yunjizulahu, tetapi yang dia janjikan itu tidak dia penuhi. Jadi kan sesuatu yang remeh, tapi ternyata pola hidup jujur dan pembentukan kepribadian serta karakter jujur itu kita mulai dari hal-hal kecil seperti ini dan ditanamkan sejak usia dini. Kita bisa lihat contoh yang diberikan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Memberi janji untuk anak itu tidak boleh hanya manis di bibir. Bukan cuma tujuannya supaya anak diam lalu menurut. Tapi betul-betul janji yang diucapkan harus ditunaikan, walaupun kepada anak-anak. Meskipun sedikit, mungkin satu bungkus permen atau barangkali satu bungkus es, atau bisa jadi diajak keliling kampung naik motor. Janji kepada anak-anak. Andaikan kita mau jujur dan juga berterus terang, hal-hal yang seperti ini sudah dianggap biasa. Sudah dianggap biasa. Berbohong dan membohongi anak itu dianggap biasa dengan semua macam dan bentuknya. Mulai tadi menjanjikan hadiah tapi ternyata tidak diberikan, ya kan? Membohongi anak, anak bermain kemudian dibohongi, awas loh nanti kalau ada polisi nangkep kamu. Itu kan membohongi anak namanya. Membohongi anak. Hujan-hujan seperti ini, ya kan? Dibilangkan jangan main-main hujan. Nah, nanti cacing masuk melalui apa kuku-kukumu. Nanti terus perutmu besar. Ditakut-takuti seperti itu, yang enggak ada hubungannya cacing dengan perut besar melalui ujung kaki. Ya kalau dari mulut makanan minuman mungkin, tapi kalau dari kaki. Anak kecil enggak ngerti apa-apa. Yang dia bayangkan cacing perutnya besar akhirnya masuk ke dalam rumah. Ya. Ini kan hal-hal yang kita anggap remeh sebenarnya. Tapi tidak lepas dari perhatian para sahabat, salaf kita. Wala an ya'ida ahadukum sabiyan syai'an thumma la yunjizu lahu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk juga bohong. Dan itu tidak boleh dilakukan ketika seseorang memberikan janji sesuatu untuk anak-anak, thumma la yunjizu lahu, kemudian dia tidak tunaikan janji tersebut. Sebelumnya sahabat Abdullah mengatakan, la yasluhul kadhibu fi hazalin wala jiddin. Enggak boleh. Tidak boleh berbohong serius ataupun bercanda. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Nah, dilarang dalam agama kita. Meskipun bercanda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana za'imun bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Saya menjamin istana di surga bagian tengah. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Untuk siapa istana itu dibangun dan disiapkan? Liman tarakal kadziba wa in kana mazihan. Untuk mereka yang mau meninggalkan kebiasaan berbohong. Wa in kana mazihan, meskipun itu bercanda. Walaupun bercanda, guyon, ini kan cuma humor, tetap tidak boleh berbohong. Apalagi sampai mengagetkan. Itu tidak halal. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a akhahul muslim. Tidak halal seseorang itu membuat saudaranya muslim itu panik dan merasa takut walaupun bercanda. Meskipun alasannya ini cuma untuk guyon aja. Dia telepon temannya, dia buat dibuat-buatnya suara itu, disusun supaya terlihat lancar. Ditulis serius dia pengen ngerjain temennya. Assalamualaikum atau selamat siang bapak. Ya selamat siang. Dengan bapak Taufik betul? Ya saya. Ini mohon maaf bapak, kami dari kantor Polres Pemalang menyampaikan bahwa adik bapak mengalami kecelakaan sehingga atau misalkan adik bapak kami tangkap karena terlibat narkoba. Udah kaget. Masih gimana pak? Jadi bapak diminta untuk menghadap ke polres. Kapan? Enggak bisa tahan ketawa terus. Loh, ini siapa ini? Allah. Cuma bercanda. Aku ini. Aku Mukhtar. Misalkan. Astagfirullahaladzim. Telepon seseorang. Benar dengan bapak Mukhtar? Iya. Kami dari rumah sakit umum daerah. Mana? Pekalongan misalkan. Menyampaikan kabar bahwasanya kakak Anda baru saja mengalami kecelakaan dan parah ini saat ini sedang di UGD. Sekarang. Bohong. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Walaupun bercanda, meskipun guyon, tidak diperbolehkan. Mari kita sama-sama banyak mengkoreksi diri sendiri. Bukan mengkoreksi orang lain, tapi koreksi diri sendiri bahwa ucapan-ucapan bohong kita, sikap-sikap dusta kita selama ini. Takut untuk mengakui secara jujur, akhirnya berkamuflase dan berlindung dengan hal-hal yang direkayasa dan dimanipulasi. Ya kita banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salaf kita sangat benci kepada kebohongan. Benci dan betul-betul tidak suka. Apapun resikonya. Walaupun pahit risiko itu, tetap mereka paling tidak suka dengan kebohongan. Rib'i bin Hirash itu seorang salaf yang hidup masih di zaman tabi'in. Dan sebagian sahabat masih hidup. Rib'i bin Hirash itu dikenal tidak pernah berbohong. Satu huruf pun. Lam yakdzib kadzbatan qattu. Saya ulangi kembali namanya Rib'i bin Hirash. Itu masyarakat mengerti bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Jangankan satu kata. Satu huruf pun tak pernah. Qala, kata Abu Burdah yang meriwayatkan cerita ini, fa aqbala ibnahu min Khurasan wa huma asiyan qad ta'ajjala. Kedua anak laki-lakinya baru tiba dari Khurasan. Kedua anak laki-laki itu ternyata dalam kasus pelarian kota ajalah, entah apa yang diperbuat mereka berdua, tapi statusnya buronan. Ya. Dua anak laki-laki kandung ini statusnya buronan. Faja al arifu ilal hajjaj, maka tokoh yang ada di kampung tempat tinggalnya itu datang menemui Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya kita kenal siapa Al-Hajjaj bin Yusuf itu, seorang yang pembunuh berdarah dingin, seorang pemimpin pasukan yang kejam, dengan tangannya sendiri sudah banyak orang dia bunuh. Itu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, perwakilan dari masyarakat ini datang menemui Al-Hajjaj. Ayyuhal amir, innan nasa yaz'umuna anna Rib'i bin Hirash lam yakdzib kadzbatan qat. Kata perwakilan dari masyarakat ini, wahai pemimpin, wahai amir, orang-orang mengatakan bahwa Rib'i bin Hirash itu enggak pernah bohong, sekali saja enggak pernah bohong. Coba sekarang kita lihat. Waqad qadima ibnahu min Khurasan wa huma asiyan. Baru saja anak laki-lakinya dua dari Khurasan datang, padahal mereka berdua statusnya buronan. Tidak disebutkan di sini kenapa mereka berdua disebut sebagai buronan. Faqala al-Hajjaju alayya bihi. Kata al-Hajjaj bin Yusuf, coba bawa dia kemari. Falamma jaa qala ayyuhas syaikh qala ma tasya'. Setelah dihadapkan dan bertemu Al-Hajjaj, Al-Hajjaj tanya, ayuhas syekh, orang tua, qala ma tasya, kata Rib'i bin Hirash, apa yang anda inginkan? Qala ma fa'ala ibnak, kata Al-Hajjaj kepada Rib'i bin Hirash, kedua anak laki-lakimu sekarang di mana? Mereka ingin melihat ini benar enggak Rib'i bin Hirash jujur orangnya. Mereka ingin membuktikan bahwa Rib'i bin Hirash juga bisa bohong. Masa kedua anaknya sendiri tidak dilindungi? Mereka pikir begitu. Mereka pikir kalau misalkan Rib'i bin Hirash itu ditanya di mana anakmu, akan berbohong, enggak tahu atau pergi kemana. Itu yang diinginkan. Tetapi ketika Al-Hajjaj bin Yusuf tanya, ma fa'ala ibnak, kedua anak laki-lakimu itu sekarang di mana? Rib'i bin Hirash menjawab, al-musta'an, Allah, khalaftuhuma fil bait. Rib'i bin Hirash gak bisa bohong. Padahal dia ngerti dan paham. Beliau sangat mengerti siapa Al-Hajjaj bin Yusuf itu. Eksekutor. Al-Hajjaj bin Yusuf itu dikenal dengan kekejaman dan kezalimannya, yang tanpa berkedip memenggal kepala orang tanpa ada salah apa-apa, hanya karena membuatnya tersinggung. Al-Hajjaj bin Yusuf menerapkan jam malam di sebuah kota. Ada orang datang dari kampung, gak ngerti apa-apa, masuk ke dalam kota, ternyata sudah melewati jam malam. Orang gak paham apa-apa, orang kampung gak ngerti kalau ternyata di kota sudah diberlakukan jam malam. Dibawa kepada Al-Hajjaj, dibunuh, gak peduli. Kamu tahu, kamu tidak tahu, yang penting melanggar penggal-penggal. Itu Al-Hajjaj bin Yusuf. Di sana ada resiko. Misalkan Rib'i bin Hirash jujur menjawab, maka kedua anaknya pun akan ditangkap dan dieksekusi. Itu resiko. Tapi subhanallah, iman yang luar biasa kuat, tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Demikian juga keyakinannya bahwa jujur itu justru menyelamatkan. Ditanya Al-Hajjaj, ma fa'ala ibnak, kedua anakmu sekarang di mana? Kata Rib'i bin Hirash tanpa berpikir panjang mengatakan, al-musta'anullah, hanya kepada Allah saya minta tolong. Khalaftuhuma fil bait, mereka berdua ada di rumah sekarang ini. Mereka berdua ada di rumah sekarang ini. Nah, ternyata Al-Hajjaj bin Yusuf tersentuh dengan kejujurannya. Al-Hajjaj bin Yusuf kalah dengan sikap tenangnya. Kata Al-Hajjaj, la jarama, wallahi la asu'uka fihima humalak. Kata Al-Hajjaj, sudahlah, selesai perkara. Demi Allah, saya tidak akan mengganggu kedua anakmu. Saya tidak akan melakukan langkah apa-apa. Huma laka. Kedua-duanya sudah saya kembalikan kepada. Diampuni ternyata. Ini kan sikap yang luar biasa. Dari Rib ibn Hirash, salaf kita. Mutarrif bin Tarif rahimahullah, beliau mengatakan, ma uhibbu anni kadzabtu wa annali ad-dunya wa ma fiha. Mutarrif bin Tarif rahimahullah mengatakan, saya tidak ingin dan saya tidak mau disuruh berbohong, diminta berdusta, walaupun hadiahnya dunia seisinya. Disuruh bohong, enggak. Kok dibayar 1 juta, 2 juta. Apalagi cuma 100 ribu, 200 ribu. Dibayar 1 kilogram, 2 kilogram emas. Bohong, dibayar dengan rumah atau sawah. Bohong, dijanjikan dengan jabatan dan kedudukan. Karirnya cepat naik. Disuruh bohong, menjadi saksi, nanti keluarganya dijamin hidup dengan serba kecukupan. Yang penting mau berbohong, memberi kesaksian, bersumpah lagi. Sekarang ini ada profesi seperti itu, menawarkan diri sebagai saksi palsu, calo-calo saksi itu. Ya, menyesuaikan agar kasus itu tujuannya untuk apa. Berbohong, bersaksi, ngapusi. Padahal upahnya berapa, dibayar berapa, kecil. Mutarrif bin Tarif mengatakan, seandainya hadiah itu diberikan untukku dunia seisinya, semua ini, supaya saya berbohong sekali saja, ma uhibbu, saya tidak mau. Al-Ghazi bin Qais rahimahullah mengatakan, ma kadzabtu mundzu ihtalamtu, sejak saya mencapai usia baligh sekalipun tidak pernah berbohong. Sejak usia baligh satu kali pun tidak pernah berbohong. Luar biasa. Ini salaf kita rahimahullah. Salaf kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak mau dan tidak ingin bermain kata, supaya tidak terjatuh dalam status dusta. Betul-betul kata itu dipilih dan disusun sedemikian rupa agar tidak ada kesan dan penilaian itu berbohong. Yahya bin Matar rahimahullah dalam As-Samad karya Ibnu Abi Dunya rahimahullah, beliau mengatakan, qala li Isa bin Jaban yauman udkhul fanzur fulanan hal tarahu fil masjid. Dari Yahya bin Matar beliau cerita, qala li Isa bin Jaban yauman. Isa bin Jaban itu pernah meminta saya, udkhul fanzur fulanan, coba kamu masuk, lihat, hal tarahu fil masjid, apakah ada si fulan di dalam masjid. Jadi ada Yahya bin Matar, ada Isa bin Jaban, dua orang. Yang meminta dan menyuruh itu Isa. Yang disuruh siapa? Yahya. Jadi Isa bin Jaban meminta Yahya bin Matar, coba kamu masuk ke masjid, periksa di dalam masjid. Kamu lihat enggak ada fulan di sana? Fadakhaltu wa kharajtu. Saya masuk masjid, cari. Kemudian tidak berapa lama saya keluar. Fakultu laisa fil masjidi ahadun. Saya menyampaikan hasil dengan mengatakan laisa fil masjidi ahadun. Di masjid tidak ada siapa-siapa. Perhatikan susunan kalimat ini. Laisa fil masjidi ahadun. Tidak ada siapa-siapa di masjid. Tidak ada siapa-siapa di masjid. Faqala, kata Isa bin Jaban. Coba lihat. Untuk menyusun kata itu oleh ulama salaf diperhatikan. Supaya apa? Tidak sampai masuk dalam kategori bohong. Faqala la takul hakadha. Kata Isa bin Jaban, loh, kamu jangan ngomongnya seperti itu. Jangan. Bahasanya tidak demikian. Qul, sampaikan, lam ara fil masjidi ahadan. Tapi, sampaikan, lam ara. Saya tidak melihat fil masjidi ahadan. Ada orang di masjid. Kita bisa bedakan dua susunan kalimat ini. Dua susunan kalimat ini. Kalimat pertama, tidak ada siapa-siapa di masjid. Itu yang kemudian dikritisi. Kalimat kedua, dan itu adalah kalimat yang diinginkan. Lam ara fil masjidi ahadan. Saya tidak melihat siapa-siapa di masjid. Karena mungkin saja di masjid ada orang, tetapi tidak kita lihat. Baik. Waktunya untuk azan maghrib. Baik. Karena misalkan ini masjid, bisa saja orang itu sembunyi di balik apa? Mimbar, di ruangan sana, di mana. Jadi pas dia lihat gini, bilang aja saya enggak melihat siapa-siapa. Jangan bilang di masjid enggak ada siapa-siapa. Bisa saja ada, tapi tidak dilihat. Ini luar biasa salaf kita. Rahimahumullah, wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa asar dari ulama salaf untuk menunjukkan serta menggambarkan bagaimana pola hidup mereka dan karakternya yang selalu mengedepankan kejujuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita dan hidayah agar bisa meniru serta meneladani jalan keselamatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.